الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا ما بعد. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Asrarus Shalah. Disebutkanlah Imam Al-Qayyim rahimahullah taala di situ ma baina as-salatain tahdutsu lil 'abdi al-ghafla wal jafwa wal qaswa wal irad wal zallat wal khataya fayub'iduhu dhalika an rabbih yunahyi an qurbih fayasiru bidhalika ka'annahu ajnabiyyan an 'ubudiyyatihi laisa min jumlatil 'abid. Dan di antara dua salat, antara zuhur dengan asar, antara asar dengan maghrib, antara maghrib dengan isya, antara isya dengan subuh, antara dua waktu itu pasti menghampiri seorang hamba ghaflah wal jafwa wal qaswah, lalai daripada mengingat Allah SWT, mengeras hatinya, berpaling dari Allah SWT, dan segenap bentuk ketergelinciran dan dosa. Kalau sekiranya lalai saja, kosong daripada mengingat Allah SWT, itu adalah perkara yang merugikan seorang hamba, yang memadaratkan seorang hamba, apalagi kalau sudah terjatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Maka akan semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga menjadikan dia orang yang jauh daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang asing. Bukan daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berkhidmat. Ya, karena selayaknya yang namanya seorang hamba itu berkhidmat kepada tuannya, dekat, senantiasa dekat dengan tuannya. Jadi kalau jauh daripada tuannya, lalai daripada tuannya, tidak ingat terhadap tuannya, lari daripada tuannya, maka dia seakan-akan bukan bagian daripada hamba-hambanya. Warubbama alqaw biyadi ila asral adu fa asarahu. Dan semakin jauh dia dari tuannya, terkadang atau seringkali justru dia masuk ke perangkap musuhnya, sehingga dibelenggu di penjara, terbelenggu dalam penjara hawa nafsunya. Jadi apabila hakikatnya seorang yang terbelenggu, seseorang yang terpenjara, seseorang yang diperbudak, itu adalah orang yang dipenjara, dibelenggu, diperbudak oleh hawa nafsunya. Itulah hakikatnya seorang yang terbelenggu. Tapi seorang yang merdeka dengan sesungguhnya, itu adalah orang yang lepas daripada belenggu hawa nafsunya. Fahadhuhu dhiqus sadr. Wa mu'alajatul humum wal ghumul ahzan wal hasarat wa la yadri sabab fi dhalik. Sehingga apa? Sehingga semakin dia jauh lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pada itu juga dia akan mendapatkan, merasakan kesempitan hati, dada yang sesak, gundah gulana, tidak tahu dia sebabnya apa, kenapa sumpek dia, gelisah, resah. Itu sebabnya tadi, semakin jauh seorang daripada mengingat Allah, ya kan, semakin sesak dadanya, ya, semakin dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, semakin dia merasakan ketenangan yang sesungguhnya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala maka akan tenanglah hati orang-orang yang beriman. Sehingga apa? Faqadat rahmatu rabbir rahimal wadud an ja'ala lahu min ubudiyatin ubudiyatin jami'ah mukhtalifatal ajza' wal halat bihasbi ikhtilafil ahdats allati kana bil 'abd wa bihasbi shiddati hajatihi la nasibihi min kulli khairin min ajza'i turkal ubudiyyah. Sehingga dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah jadikan untuk seorang hamba ibadah yang jami', yang mengumpulkan semua sisi, semua keadaan. Iya, salat tadi semua sisi. Itu lahiriah dan batiniah hakikatnya. Justru batinnya itu intinya salat. Khusyuk itu ruh salat, ruhnya salat. Iya. Khudu, di situ ada khudu. Di situ ada mahabbah, di situ ada raja pengharapan. Di situ ada khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkap. Belum lagi di situ juga ada ibadatul lisan, ada baca qiraatul Quran, ada apa namanya? Zikir, ada tasbih, ada doa, lengkap. Belum lagi itu adalah amalan badan, ya. Berarti lengkap ya, mencakup tiga amalan sekaligus di dalam salat setiap seorang muslim. Di situ ada gerakan badan, anggota tubuh, fisiknya. Berdiri, ruku, sujud. Ya. Di situ juga ada amalan lisan. Ya. Di situ juga ada amal biljanan. Ya. Dengan hati, amalan hati. Wabihasbi syiddati hajati ila nasibi min kulli khairin ajzatul kalbudiyah. Jadi mencakup semua sisi. Semakin butuh seorang hamba, di situ ada berbagai macam jenis peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabil wudu, dimulai dengan wudu. Masuk waktu salat. Dimulai dengan wudu, yatahhar min al-awsakh. Seorang hamba bersuci daripada hadas. Tentunya kalau ada najis, terlebih dahulu dibersihkan najisnya sebelum membersihkan hadasnya. Ya, apa beda hadas dengan najis? Bedanya hadas dengan najis? Hah? Bedanya apa? Bedanya najis dengan hadas. Hah? Iya. Kalau hadas, kalau najis itu yang kelihatan. Air seni, darah haid, mazi. Iya. Kotoran manusia itu najis. Kalau hadas bisa saja tidak berwujud. Tidak berwujud. Ya. Misalnya orang buang angin, enggak berwujud kan? Tidak kelihatan dia. Hadas, tidak najis. Iya. Keluar mani. Itu bukan najis. dia hadas, ya kan? Jadi tidak semua perkara hadas itu najis, ya. Tapi setiap seorang mengeluarkan najis, dia pasti hadas, berhadas. Nah di sini seseorang bersuci daripada najis, bersuci daripada najis ataupun hadas, wayuqdim ala rabbihi mutahhiran, wayuqdim ala rabbihi mutahhiran, dia menghadap kepada Allah SWT dalam keadaan suci dari hadas maupun najis. Wal wudhu lahu zahir wa batin, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan hakikat wudhu itu memiliki dua aspek, aspek yang lahir maupun aspek yang batin. Iya. Fa zahiruhu, lahirnya apa? Lahirnya taharatul badan wa a'dhal ibadah, sucinya anggota badan dan anggota wudhu suci. Batinnya apa? Sirnya apa? Rahasianya apa? Hakikatnya apa? Taharatul qalb min awsakhid dzunub wal ma'asi wa adranihi bit taubah. Sucinya hati dari kotoran-kotoran dosa, maksiat dengan segenap noda-nodanya, dengan taubat. Ya, dengan taubat, karena sucinya anggota badan yang lahir itu dengan air, sucinya hati daripada segenap penyakitnya, dosa dan segala macam bentuknya, noda-nodanya, itu dengan taubat. Walihada yuqrinu ta'ala baina at-taubah wa at-tahara. Maka dari sini Allah menggabungkan di dalam Al-Quran antara taubat dan tahar, bersuci. Dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang gemar bertaubat, ya, dan mencintai hamba-hambanya yang bersuci, ya, dari hadas kecil maupun hadas besar. Wasyara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mutahhir ay yaqula ba'da faraghihi minal wudhu ayatashhad tsumma yaqul. Kemudian Rasulullah SAW syariatkan bagi orang yang bersuci setelah selesai berwudu untuk membaca tasyahud. Ya, itu di Muslim, di Sahih Muslim, membaca setelah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang di Sahih Muslim. Ya. Barang siapa yang mengucapkan ini, kata Rasulullah, akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ya, perlu pembahasan khusus. Ya. Kemudian riwayat Tirmizi, ditambahkan dengan Allahumma ja'alni minat tawabin waja'alni minal mutahhirin. Khilaf antara ulama tentang sahihannya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hambamu yang bertaubat, yang gemar bertaubat tatkala terjatuh ke dalam kesalahan, dan jadikanlah aku bagian daripada hamba-hambamu yang gemar bersuci. Fakammala lahu maratib al-ubudiyyah wat-tahara batinan wa zahiran, sehingga seorang hamba yang melakukan wudhu, dia menyempurnakan dua tingkatan ibadah, tingkatan bersuci lahir dan batin. Fa innahu bisyahadah, dengan mengucapkan syahadah, ia tatahhar minasyirik, bersuci daripada syirik. Syirik ya, menggabungkan, syirik kan asalnya itu sekutu. Makanya ada sudah jadi bahasa Indonesia syarekat, ya, serikat. Serikat artinya bersekutu, ya, artinya bersekutu lebih daripada satu. Ya, syirik dalam permasalahan ibadah, asyhadu an la ilaha illallah, mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ibadah, semestinya ibadah hanya ditujukan kepada Allah, dia serahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, demikian juga bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang membawa syariat. Syariat tidak bisa ditempuh kecuali melalui jalan Rasulullah. Dan tatkala seorang mensekutukan Rasulullah SAW dalam hal mutaba'ah, dalam hal melakukan suatu amalan, maka seakan-akan syahadatnya, kan syahadatain, syahadatnya itu dusta. Semestinya dia menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala yang dituju dalam hal ibadah, dan dia juga hanya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam hal ibadah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan tidak beribadah kecuali dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikatnya syahadatain. Itu hakikatnya syahadatain. Tidak beribadah kecuali kepada Allah, dan tidak beribadah kecuali dengan cara yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bitaubah yatahhar minadz dzunub, dengan taubat seseorang bersuci daripada dzunub. Wa bil ma yatahhar minal awsakh dzahirah, dengan air dia bersuci daripada kotoran-kotoran yang lahir. Fa syara'a lahu akmal maratib at-tahhar qabla ad-dukhul ila Allah azza wa jalla, maka disyariatkan menyempurnakan tingkatan taharah sebelum masuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yes. Demikian mulianya sholat, disuruh bebersih diri secara lahir maupun batin. Falamma tahara dhahir wa batin, tatkala bersih lahir dan batin. Adzina lahu bidduhul alaihi bilqiyam baina yadaih, suci lahir dan batin, Allah izinkan untuk menghadap kepada Allah, berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabidhalika yukhallisu yakhlusu minal ibaq, dengan demikian seorang hamba selamat, bersih daripada lari kabur daripada tuannya. Ya kan, ibarat Allah ibaratkan orang yang jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini seperti orang, seorang budak yang lari daripada tuannya. Wa bimaji'ihi ila darihi wa mahalli ubudiyyati yasiru min jumlati khadamihi, dan tatkala seorang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali menjadi sejumlah orang-orang yang berkhidmat kepada tuannya. Walihada kanal maji'i ilal masjid. Nah, dari situ untuk laki-laki terkhusus, datang ke masjid, ini merupakan kesempurnaan penghambaan kepada Allah. Terkhusus sholat yang fardu. Iya. Bagi sebagian ulama, dia wajib. Dan sebagian yang lain mengatakan sunnah. Tidak ada yang mengatakan mubah. Iya. Sebagian ulama mengatakan fardu ain, sebagian lain mengatakan fardu kifayah, salat berjamaah, sebagian lain mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan sebagian yang lain bahkan mengatakan rukun. Tidak sah sholat seorang muslim kalau dia sanggup untuk pergi ke masjid, kemudian dia sholat di rumahnya. Sebagian ulama yang lain mengatakan rukun bahkan. Ya. Tapi pendapat yang tengah-tengah, yang paling tepat, wallah ta'ala alami sholat, ya fardu ain. Ya. Wajib ain bagi setiap muslim yang sanggup untuk mendatangi masjid. Ya. Walabdu fi halati ghaflatihi kal'abik min rabbihi. Dan seorang hamba tatkala lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang kabur, yang melarikan diri daripada tuannya. Qad athala jawarihi wa qalbahu 'anil khidmah. Jadi seorang hamba yang seakan-akan lari daripada tuannya, dia lari daripada Allah Subhanahu wa taala, lari daripada berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia attala jawarihi wa qalbahu 'anil khidmah allati khuliqa laha. Dia telah membiarkan anggota tubuhnya, lahir dan batin, attal itu dia biarkan sia-sia untuk berkhidmat, yang semestinya khidmat tersebut merupakan tujuan dia diciptakan. Anggota tubuh yang Allah ciptakan untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ilaihi, dan tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia kembali daripada istilahnya kaburnya. Dia sempat kabur, dia sempat minggat daripada tuannya, kemudian tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia seperti seorang hamba yang kembali rujuk kepada tuannya. Fa idza waqafa baina yadayhi mawqif al-ubudiyyah wa at-tadallul wal-inkisar faqad istada'a 'atfa sayyidihi 'alayhi wa iqbalahu 'alayhi ba'da al-iradi anhu. Dan tatkala dia berdiri di hadapan tuannya, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah, ketundukan, penghambaan, merendahkan diri, hancur hatinya, remuk hatinya dengan penuh rasa pengharapan terhadap rahmat Allah, dengan penuh penyesalan, dengan penuh ketawadhuan, dengan penuh rasa takut kalau amalannya ini rujuknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang demikian telah mengundang, telah memancing, telah memanggil, telah menyapa kasih sayang tuannya, berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia sempat lari daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa umira bi ay yastaqbil al-qiblah Baitul Haram bi wajhihi. Kemudian setelah itu dia diperintahkan untuk menghadap kiblat, yaitu Masjidil Haram. Menghadap kiblat, wa yastaqbil Allah azza wa jalla bi qalbihi. Tapi itu lahirnya. Lahirnya menghadap kiblat, tapi batinnya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Batinnya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyan salikha mimma kana fi min at-tawalli wal i'rad. Untuk apa? Untuk berlepas. Mulai berlepas daripada berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, sekarang dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qama baina yadayhi maqamat mutadallil. Dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala dengan posisi penghambaan, tunduk, miskin, papah, fakir, mengharap kasih sayang tuannya. Dia kan siap dihukum semestinya. seorang hamba yang kabur, hamba sahaya yang kabur dari tuannya, itu siap, ini siap dihukum. Akan tapi kalau diampunkan lebih dia sukai. Seperti itu juga orang yang jauh lari daripada Allah Subhanahu wa taala kemudian kembali kepada Allah. Ya, dia tunduk, dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mengharap pengampunan. Wa alqa bi yadayhi musalliman, mustasliman, naqis ar-ras. Dia merebahkan dirinya, menghadapkan dirinya, berserah diri, menundukkan kepalanya. Khashi' al-qalb, khusyuk hatinya, menundukkan pandangannya, dan sedikit pun hatinya tidak berpaling kepada selainnya. Wala tarfata ain, tidak pun sekejap mata. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Khusyuk dengan hatinya, dengan seluruhnya dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kabbar, kemudian baru takbir. Ya. Kemudian baru takbiratul ihram. Ya, jadi sudah harus persiapan dulu. Ya. Harus persiapan dulu. Tidak sehingga dia tahu esensi apa substansi daripada menghadap kiblat, substansi daripada takbiratul ihram, dan selanjutnya sampai taslim, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Sudah azan. Ya. Kita cukup dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.